Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 12 April 2016 kembali disampaikan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. Kepala LP Lubuk Pakam dicopot. Bendera tak kunjung dikibarkan, Yara gugat gubernur dan ketua DPRA. Bupati Subang tersangka korupsi BPJS. Dengarkan juga rangkuman berita lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Kepala LP Lubuk Pakam Setia Budi Irianto akhirnya dicopot dari jabatannya setelah disinyalir memberikan fasilitas mewah kepada narapidana hari ini. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Ayub Suratman mengatakan posisi Setia Budi telah diganti Haposan Silalahi sebagai pelaksana harian. Ditegaskannya, pemberian fasilitas mewah kepada narapidana tidak dibenarkan. Terlebih napi yang dijadikan anak emas merupakan terpidana narkotika. Pencopotan ini berkaitan dengan ditemukannya sel mewah di LP Lubuk Pakam yang dihuni Tony. Tony merupakan terpidana 9 tahun penjara kasus narkotika yang baru menjalani hukuman 5 tahun. Kepala BNN Komjen Budi Waseso sehari sebelumnya bahkan mengatakan Tony bebas mengonsumsi narkoba di dalam sel. Saat ini Tony dan 4 anak buahnya sudah diamankan BNN. Syederalun, Yara hari ini mendaftarkan gugatan terhadap Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPRA Tengku Muharudin. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Ketua Yara Safarudin mengatakan mereka mengajukan gugatan itu karena Gubernur dan Ketua DPRA belum juga mengibarkan bendera Aceh. Padahal kanun bendera sudah disahkan. Saat mendaftarkan gugatan itu, Yara ikut membawa 1 lembar bendera Aceh. Bahkan bendera itu ikut dibentangkan usai draft gugatan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Banda Aceh, Sanusi. Syederalun, KPK resmi menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BPJS Kesehatan di Subang. Ojang diduga berperan sebagai pemberi suap. BBC Indonesia melansir. KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni LM dan JAH. Mereka diduga berperan sebagai pemberi suap. JAH menurut KPK berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sementara dari sisi penerima suap, KPK menetapkan 2 jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan 5 tersangka dugaan kasus korupsi BPJS Kesehatan di Subang ditetapkan pada hari ini. KPK menyita uang Rp528 juta dari tersangka jaksa di Kejati, Jawa Barat. Syederalun, mantan Reje Kampung Selala, Kabupaten Aceh Tengah, Umardi bin M. Yusuf, menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali setelah terbukti melakukan jarimah zina. Demikian juga dengan pasangan non-muhrimnya, Fatimah binti Umar, yang juga mendapat hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Hukuman cambuk yang berlangsung di halaman gedung olah seni kota Takengon hari ini dengan jumlah pelanggar syariat Islam sebanyak 5 orang. 2 orang tersangkut kasus jarimah zina dengan hukuman cambuk masing-masing sebanyak 100 kali. Selanjutnya jarimah khalwat dengan terdakwa Sarwan bin Sukirno dan Nadia Sofia binti Warisi menjalani hukuman sebanyak 10 kali dipotong masa tahanan. Salah seorang terdakwa yang menjalani hukuman cambuk tersangkut kasus minuman keras. Remita Sinaga alias Ma Uco yang merupakan warga non-muslim ikut menjalani 30 kali hukuman cambuk lantaran terbukti menjual minuman keras. Namun dipotong masa tahanan sehingga hanya merasakan beberapa kali sabetan cambukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, jajaran Reskrim Polres Pidi terus mendalami kasus pencurian uang nasabah bank Rp290 juta rupiah milik Nurizal Ramli yang diparkir di halaman Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Pidi Selasa lalu. Modusnya dengan memecahkan kaca sebelah kanan mobil jenis Nissan X-Trail BK808KA yang diduga syarat dengan rekayasa. Dari Sigli, Idris Ismail melaporkan. Kapolres Pidi AKBP Muhajir mengatakan dari hasil penyidikan sementara berdasarkan sidik jari yang melekat pada bagian badan mobil, hanya ditemukan beberapa sidik jari milik seorang saja. Begitupun pada bagian pintu depan sebelah kanan, pintu baris 2 sebelah kanan, pintu belakang serta pintu baris 2 sebelah kiri. Berdasarkan pengakuan korban yang mengadu, kala itu mobil diparkir di halaman dinas BMCK Pidi. Hanya saja korban Nurizal melihat sosok orang hitam berbadan tinggi besar memegang pembuka pintu depan sebelah kiri. Namun setelah dicek, ternyata tak ada sidik jari yang melekat pada sisi pintu depan. Saudara Lun, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Singkil menambal lubang jalan provinsi di kawasan Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah hari ini. Lantaran tidak kunjung diperbaiki pemerintah, walau sudah berulang kali lubang tersebut menjadi penyebab kecelakaan. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Bahkan lubang jalan di sana sudah merenggut korban nyawa. Sebab lubang yang mengangga persis di tikungan tajam dengan kedalaman lebih dari 30 cm. Kemudian lubang sangat banyak malah menyebabkan kecelakaan umumnya akibat menghindari lubang. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan, pihaknya berinisiatif menutup lubang jalan lantaran sering menjadi penyebab kecelakaan. Saudara Lun, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dipindahkan dari rutan kelas Cipinang, Jakarta ke LP Sukamiskin, Bandung. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Agus Toib. Kompas.com lansir. Ia mengatakan begitu tiba di lapas Sukamiskin, Gatot menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan berkas-berkas pemindahannya. Kini terdakwa kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan itu telah menempati selnya. Gatot divonis 3 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 14 Maret 2016. Sementara istrinya Evi Susanti diganjar 2,5 tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda masing-masing senilai Rp150 juta, rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Subsidiar 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap hakim dan panitera PTUN Medan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Selasa 12 April 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.